إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. Dan juga marilah senantiasa kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpah kepada kita semua. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Seluruh manusia pasti butuh terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa lepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Al-Hamid dan Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah ayyuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya di antara amalan ibadah yang paling utama adalah di mana seseorang bersimpuh, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari cara dan jalan bagaimana agar doa mereka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladih. Ada tiga doa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, doa orang yang sedang musafir menempuh perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, doa kedua orang tua terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa melihat dalam hadis ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyifati tiga orang yang berdoa tadi dengan tidak diragukan lagi kemustajabannya. Menandakan bahwa ketiga doa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa penyebab ketiga bentuk doa tersebut menjadikan mudahnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan jenis-jenis dan bentuk-bentuk doa yang lain? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa melihat dan mengenal lebih dekat tentang tiga orang yang doanya sangat mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi kemustajabannya. Doa yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah doa orang yang terzalimi. Kenapa doa orang yang terzalimi sangat mudah, bahkan tidak diragukan kemustajabannya lagi? Karena sungguh doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antaranya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa orang yang dianiaya, doa orang yang disakiti sangat mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mungkin sebagian manusia ada yang mengalami kesengsaraan dalam hidupnya, kesempitan dalam hidupnya. Bisa jadi itu merupakan doa dari orang yang pernah dia zalimi, meskipun dia telah lupa siapa orang yang pernah dia zalimi. Bahkan orang yang berdoa atau orang yang dizalimi pun telah lupa kalau dia pernah dizalimi dan dia pernah mendoakan orang yang menzaliminya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dalam bermuamalah. Jangan sampai ada ucapan melalui lisan atau perbuatan melalui fisik yang mereka merasa terzalimi dan merasa tersakiti. Ayyuhal muslimun ibadallah, dalam sebuah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu suatu hari mengisahkan, kuntu adribu gulaman li fasami'tu min khalfi sawtan i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayh فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. Abu Mas'ud Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengisahkan, aku pernah memukul budakku, kemudian aku mendengar orang yang berkomentar di belakangku. Dia mengatakan, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budakmu yang telah engkau pukul. Setelah aku menoleh, kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ternyata yang berkata seperti itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, huwa hurrun liwajhillah, ya Rasulullah, sekarang budakku itu aku bebaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Ama law lam taf'al lamassatkan nar." Jikalau seandainya kau tidak berbuat seperti itu. Maksudnya apabila engkau tidak membebaskan budakmu, maka hampir saja engkau dilahap oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin dukungan doa orang-orang yang terzalimi kepada orang-orang yang menzalimi. Meskipun waktu yang sangat jauh, bisa saja doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu laha abwabus sama' wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati lansurannak walau ba'da hinin." Doanya orang yang dizalimi diangkat di atas awan, dibukakan pintu-pintu langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Demi kemuliaanku, aku pasti menolongmu meskipun setelah berlalu sekian lama." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian doa yang kedua yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah doa orang yang menempuh perjalanan jauh atau doa seorang yang musafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa seorang musafir doanya begitu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang musafir posisinya termasuk orang-orang yang terdesak dan membutuhkan. Kita mungkin bisa merasakan, orang-orang yang sering safar bisa merasakan bagaimana atau betapa mendesaknya, betapa membutuhkannya kita terhadap apa yang kita butuhkan. Berbeda dengan ketika kita mukim, tidak sedang melakukan safar. Ketika kita butuhkan sesuatu, mungkin kita bisa tunda, tidak mendesak. Namun jika musafir, dia membutuhkan sesuatu, maka seakan-akan dia terdesak. Dia tidak bisa menunda apa yang dia inginkan karena perjalanan yang dia tempuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mudah mengabulkan doa orang-orang yang terdesak dan sangat membutuhkan. Oleh karena itu, seorang yang musafir, seorang yang melakukan perjalanan, hendaknya dia manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seseorang yang melakukan safar untuk perjalanan yang bernilai ibadah, seperti orang yang melaksanakan umrah, haji, atau menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian doa yang ketiga yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah doa kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Oleh karena itu, bagi sang anak, hendaknya mereka selalu berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Karena doa bagi doa kedua orang tua terhadap anaknya merupakan doa yang sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka telah meninggal dunia dalam keadaan belum ridha kepada anaknya. maka beruntunglah bagi mereka yang kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan mereka ridha terhadapnya. Dan tugas berat bagi mereka yang telah kehilangan kedua orang tuanya namun tidak dalam keadaan ridha kepadanya, sehingga dia harus bersusah payah, dia harus berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, dan meminta keridhaan orang tuanya yang sudah tiada, dan bersegera untuk berbakti kepada orang-orang terdekat kedua orang tuanya, seperti saudara dari kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridhal rabb fi ridhal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala ada pada murka kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diridhai oleh kedua orang tua kita. Rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyihil karim, faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.